dari IG Yuri 1721. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa benar jika anak yang tidak dibotak, anak lahir rambutnya tidak digundul, tidak dicukur, haram menginjakkan kaki ke Makkah? Berarti anak yang tidak gundul ini tidak boleh ke Makkah, tidak boleh haji, tidak boleh umrah. Kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai. Semua anak yang lahir ini tergadai bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai tadi? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi. Sembelihkan kambing pada hari yang ketujuh. Yuhlaku, cukur rambutnya. Inilah dia dalil cukur rambut. Nah, rambut dia tadi di dalam bercampur dengan darah kotor, lahir bersih cukur. Wayu sama, kasih nama yang baik-baik, nama-nama yang bagus, nama-nama yang bagus, nama hamba Allah, Abdurrahman, Abdurrahim, Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, bagus. Ada hadisnya, ada. Apakah mencukur rambut anak itu hukumnya wajib? Sunnah, tidak sampai pada wajib. Tapi bagus dilaksanakan. Jadi kalau ada yang lahir kemarin lupa dicukur, dan dia sudah pernah pergi ke Makkah, haji, umrah, apakah berdosa dia menginjakkan kaki tanah suci? Tidak. Tapi bersyukur bagus. Wallahualam.